Bagaimana memahamkan seorang yang telah berkeyakinan bahwa akidah syariah tentang sifat-sifat itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah? Yang pertama, orang yang akan memahamkan ini harus belajar dulu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia sudah paham, baru dia pahamkan orang lain. Jelas ya? Supaya dia jangan memahamkan hal yang mungkin saja dia keliru dalam memahamkannya. Nah, dan banyak buku-buku alhamdulillah ditulis tentang akidah ahli sunnah, mungkin bisa diberi hadiah sebagai bentuk dakwah, agar supaya dia baca sendiri atau diajak diberikan ceramah-ceramah yang menjelaskan tentang sifat-sifat. Ya.